Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yawmidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali berkumpul, kembali bersua dan kembali bersama Riyadhus Shalihin, salah satu buku yang sangat fenomenal yang diterima oleh umat untuk mendampingi kehidupan keseharian mereka. Buku ini dikaji di masjid-masjid, di surau-surau, di pondok-pondok dalam rangka menemani dan mendampingi kehidupan umat, karena sekali lagi buku ini sangat keseharian dan ditulis oleh salah satu ulama yang begitu luar biasa, menjadi rujukan Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amal beliau dan kita, dan semoga Allah merahmati beliau rahmat yang luas dan merahmati keluarga beliau, guru-guru beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh umat Islam dimanapun berada. Sebagaimana salawat dan salam sekali lagi marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita akan masuk ke bab yang baru biidznillah. Setelah kita berbicara tentang kewajiban atau hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri, sebuah bab yang secara langsung tertuju kepada istri tapi secara tidak langsung tertuju juga kepada suami. Karena sekali lagi bab ini membuka mata istri bahwa hak suaminya itu sangat besar. Hak suami itu sangat besar. Sampai kalau Nabi SAW diperbolehkan memerintahkan untuk bersujud, maka Nabi kita SAW memerintahkan seorang istri sujud di hadapan suami. Sebagaimana di sisi lain, begitu kita tahu haknya sangat besar, maka itu menunjukkan bahwa kewajibannya sangat besar, tanggung jawabnya pun sangat besar, karena hak serta fasilitas itu berbanding lurus dengan tanggung jawab dalam kehidupan. Kenapa? Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin banyak fasilitasnya dan semakin banyak hak-haknya, ya karena tanggung jawabnya semakin besar, gitu aja. Dan tanggung jawab besar itu kan butuh didukung oleh fasilitas, butuh dukungan dari akses dan butuh dukungan dari hak. Kalau enggak, seseorang sulit untuk menunaikan tanggung jawabnya dengan maksimal. Jadi hadirin Allah muliakan, itu yang harus terus menyadarkan kita. Ini bukan ajang menang-menangan, tapi ini ajang menyelamatkan diri dan keluarga dari siksa api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Dan ini misi besar. Ini tanggung jawab yang sangat tinggi. Menyelamatkan diri dan keluarga dari siksa api neraka. Maka tanggung jawab sebesar ini harus didukung oleh fasilitas dan hak yang memadai. Makanya istri wajib taat kepada suami selama non maksiat. Karena misinya kayak begini. Susah suami menjaga istri dari kisah neraka kalau istrinya gak mau taat. Kan demikian hadirin. Makanya istri wajib taat selama tidak maksiat. Karena ini misi pelik, misi berat, misi besar. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Nah ini yang harus kita tanamkan bersama-sama. Hadirin Allah muliakan, dan itu cara berpikir yang benar. Begitu, kok aku dapat fasilitas banyak ya? Ya berarti tanggung jawab Anda banyak. Berarti kewajiban Anda banyak gitu. Kan begitu aja. Ada orang naik bisnis kelas di sebuah pesawat. Fasilitas aku banyak banget yang aku dapat. Iya. Tapi Anda wajib bayar lebih banyak daripada yang ekonomi kelas gitu aja. Jadi kewajiban Anda lebih banyak dari yang ekonomi kelas. Makanya Anda dapat lebih banyak juga di pesawat dan sebelum pesawat. Jadi semua sesimpel itu hadirin. Aku dapat mobil dinas lebih bagus daripada yang lainnya. Iya, karena tanggung jawab kamu banyak. Tanggung jawab kamu besar. Makanya kamu butuh mobil yang menunjang. Biar bisa maksimal misalnya rapat di mobil. Atau istirahat sehingga memaksimalkan waktu sehingga begitu sampai di tujuan bisa lebih perform, lebih semangat dan seterusnya. Jadi semua demikianlah hadirin. Dan itu harus terus diulang, diulang dan diulang. Karena manusia tuh sukanya ngelihat yang sisi enaknya aja gitu loh. Dapat ini ingatnya dari sisi haknya. Berarti hakku banyak ya? Iya, kewajiban kamu juga banyak. Tapi kewajiban enggak dilihat, yang dilihat dari sisi hak, dari sisi hak, dari sisi hak. Dari sisi fasilitas, fasilitas, fasilitas. Adapun orang bertakwa berpikirnya dari sisi kewajiban dan tanggung jawab. Itu para ulama, para khulafai rasyidin, para nama-nama besar berpikir dari segi tanggung jawab. Makanya misalnya Imam Ahmad rahimahullah, muridnya Imam Syafi'i, itu memilih untuk dizolimi, atau bukan dizolimi, terdolimi gitu ya. Padahal dia beliau punya pintu atau jalan keluar dengan mengambil hak beliau, tapi beliau gak mau. Karena beliau punya tanggung jawab besar menjaga imannya umat, akidahnya umat. Jadi beliau fokusnya ke tanggung jawab saya adalah menjaga iman dan akidahnya umat. Al-Qur'anul Karim adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah orang-orang beriman itu melangkah. Gimana tanggung jawab saya gitu? Gimana tanggung jawab saya? Bagaimana tanggung jawab saya? Dan begitu juga suami, istri. Gimana tanggung jawab saya? Allah kan Maha melihat ya. Allah mau mendengar. Allah tahu saya itu enggak perform. Walaupun orang anggap saya baik. Nanti gimana pertanggungjawabannya di hari kiamat? Jadi terus berpikir demikian. Terus berpikir demikian. Sehingga akhirnya melejitlah performa dia. Melejitlah etos kerjanya. Melejitlah semangat dan spiritnya. Dan akhirnya dapat banyak hal. Karena berpikir itu. Dan itu yang harus kita tanamkan. Makanya kita sebagai hamba juga nih hadirin, kan harus mikir gitu ya. Tanggung jawab kita dan kewajiban kita kepada Allah udah ditunaikan belum? Jangan sibuk minta ini, baper ini. Wah, permintaan aku belum dikasih ya. Loh, Anda udah tunaikan kewajiban belum? Udah tunaikan tanggung jawab belum? Ya, ya gak usah ribet-ribet apa nuntut hak, dan kita juga nggak punya hak di hadapan Rabbul Alamin. Pada dasarnya Allah kasih kita hak karena karunia Allah saja. Makanya kan ada hadis atadrima haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'alallah. Tahukah engkau apa hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hambanya dan apa hak hamba yang wajib yang Allah wajibkan dirinya untuk memberikan itu kepada kita. Jadi Allah wajibkan dirinya, artinya gak ada kita bisa nuntut. Untuk nikmat jantung aja semua ibadah kita gak bisa ngebayarnya kok. Baru nikmat jantung, nikmat bernafas itu siapa yang bisa bayar? Gak ada. Nah, makanya hamba itu mikirnya kewajiban lah, tanggung jawab. Nanti Allah akan kasih. Allah karena gak zolim. Bahkan Allah itu menyikapi kita dengan rahmatnya. Arhamur Rahimin, yang paling penyayang dan kasih kepada kita. Nah itu selalu berusaha berpikir demikian. Makanya kita masuk surga itu dengan rahmat Allah, kata Nabi SAW. Bukan dengan amal kita. Amal kita mah gak cukup. Mungkin kita beramal cuman 30 tahun, ada 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Lalu Allah kasih surga kekal abadi, ya kan gak cukup ya. Gitu. Gimana coba? Itu kalau apa, baru kalau dibandingkan dengan surga, kalau dengan nikmat Allah aja nggak kebayar tuh, nikmat Allah nggak kebayar. Oh, nikmat kita dikasih kemampuan Allah bisa ngedip itu, nggak kebayar. Pernah mikir nggak sih, oh mengedip itu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Enak gak sih jadi Allah, Kak, jadi orang, kita jadi orang ganteng gitu, keren, atletis segala macam, tapi masa cuma gak bisa ngedip aja. Jadi mau ada debu, mau ada sesuatu, gak bisa ngedip. Emang enak hidup kayak begitu? Gak bisa ngedip. Lebih enak daripada dengan opsi lain, ya gantengnya secukupnya aja lah, sehat banget, tapi bisa ngedip. Kan kita milih itu ya. Emang enak hidup gak bisa ngedip? Jadi baru nikmat yang gak pernah kita pikirkan. Mungkin sebagian kita gak pernah mikir bahwa ngedip itu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau jantung semua sepakat lah. paru-paru udah jelas, apalagi COVID tuh paru-paru benar-benar primadona. Kita jadi sadar paru-paru tuh nikmat dari Rabbul Alamin. Ini ngedip deh. Betapa sengsaranya, apalagi yang naik motor. Itulah. Yang suka sepeda, yang suka jogging, gak bisa ngedip gimana, bisa jogging tuh dia. Jadi oleh karena itu hadirin, lu fokus ke kewajiban lah. Lu kita jangan sampai jadi orang yang lucu gitu loh. Sibuk nuntut tapi kewajiban gak dikerjain. Sedangkan hal yang kecil-kecil, atau bukan hal kecil ya, nikmat yang kita anggap kecil itu mungkin yang lebih tepat. Itu aja kita gak bisa penuhi hak apa kewajiban syukurnya. Nah itu hal yang perlu kita camkan. Nah hadirin Allah muliakan, makanya ini menarik. Setelah Imam Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan bab kewajib, hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri, lalu Imam Nawawi melanjutkan dengan bab an-nafaqah 'alal iyal. An-nafaqah 'alal iyal. Bab menafkahi, bab menafkahi iyal. Gitu. Iyal itu diterjemahkan apa? Iyal itu dijelaskan oleh para ulama fikih adalah istri lalu keluarga dan para ulama fikih menjelaskan keluarga yang tapi nanti aja ya, kita jelaskan pada waktunya lah. Jadi istri, keluarga dan hamba sahaya kalau ada zaman tersebut, itu dinamakan iyal. Jadi istri, keluarga dan hamba sahaya jika ada zaman tersebut, karena di zaman dulu kan ada hal itu. Nah itu harus dinafkahi. Jadi ini menarik. Jadi setelah Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan tentang hak suami, berikutnya nafkah ke istri dan keluarga. Ini kan penting banget hadirin. Sehingga, dan ini penting, salah satu pesannya agar suami tidak tenggelam dalam euforia. Euforia yang mengarah ke berpikir hak, berpikir hak, berpikir hak. Langsung setelah itu bab tentang kewajiban laki-laki, kewajiban suami, kewajiban ayah, kasih nafkah. Memberikan nafkah. Jadi hadirin Allah muliakan, itu tadi kita dididik sama ulama itu untuk fokus pada tanggung jawab kita, kewajiban kita. Sebagaimana kita perlu tahu apa hak kita. Hak Anda besar loh. Oh iya. Karena dengan kita tahu hak kita besar, orang-orang yang beriman dan berakal sehat paham bahwa tanggung jawab saya juga besar. Ini gak mudah. masalah pangan, gak ada makan siang gratis, hadirin. Kalau pakai bahasa Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Pada hari kiamat kalian akan ditanya tentang seluruh nikmat yang kalian dapatkan. Kalau pakai bahasanya Allah Subhanahu wa taala, "Ayah sabul insanu an yutraka suda." Dan surat Al-Qiyamah, apakah manusia berpikir dia akan ditinggalkan begitu saja? Gak mungkin lah. Makanya setelah bicara tentang hak suami, berikutnya kewajiban suami. Yang sangat, salah satu yang sangat fundamental, nafkah. Nafkah. Ini salah satu kewajiban yang fundamental, yang mendasar dalam kehidupan suami istri, kehidupan keluarga. Masuk ke bab itu biar kita terarah lagi, sadar lagi, ya saya punya banyak kewajiban nih. Gak hanya fokus ke hak kita. Nah ini hadirin sekalian, yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Kewajiban memberikan nafkah kepada iyal. Kepada iyal. Nah dalam hal ini, pembicaraan tentang masalah nafkah cukup panjang dalam ilmu fikih. Dan bahkan definisi nafkah pun didudukkan oleh para ulama, dan ada perbincangan dan ada silang pendapat tentang definisi nafkah itu sendiri. Lalu apa syarat-syaratnya? Apa syarat-syaratnya? Seperti keluarga tadi. Keluarga itu, apalagi orang Indonesia ya, semua keluarga udah, dalam tanda kutip. Ya gak sih? Apalagi kalau di apa, di kampung atau di desa. Satu kampung itu keluarga semua udah. Ini keluarga, ini keluarga. Oh ini masih keluarga kita nih gitu. Tapi memang kultur Indonesia kan gitu. Masih keluarga kita gitu. Ini siapa ya? Oh ini masih keluarga kita. Jadi, apa? Kok tak kamu tahu Om Fulan kan ya? Ah dia tuh kan setelah kan Om Fulan kan nikah sama tante kita, ya ya. Habis tante kita meninggal dia nikah lagi sama apa? Sama wanita lah, wanita. Terus punya anak gitu. Nah, punya anaknya menikah lagi tuh sama itu. Gitu. Nah, istri anaknya itu punya sepupu gitu. Nah sepupunya punya istri. Nah ini kakak istrinya ini. Ah ini masih keluarga besar kita. Jadi semuanya keluarga besar. Oh iya iya kok. Ternyata iya kita ini keluarga besar. Pokoknya orang Indonesia tuh masya Allah lah dalam masalah guyub keluarga tuh. Sampai kita disuruh ulang lagi lupa. Jadi ingat kan silsilahnya, bisa diulang lagi gak 3 kali. Jadi tadi Om Fulan, jadi Om Fulan itu suami tante kita, yang keluarga kita itu tante kita itu punya, ini istri yang setelah tante kita meninggal punya anak, anaknya punya sepupu, itu kakaknya sepupunya, kakaknya istrinya boleh deh. Nah ini kan perlu didudukkan, jadi keluarga yang mana yang ini masalah kewajiban nafkah loh, nggak mudah. Nah seperti apa sih syarat berhak mendapatkan nafkah? Ini semua harus didudukkan. Semua harus didudukkan. Dan insya Allah kita akan bahas dengan segala keterbatasan kita dan kekurangan ilmu kita dengan meminta pertolongan kepada Allah, lalu kita jelaskan keterangan para ulama kita biidznillahi ta'ala. Saya rasa cukup untuk mukaddimah bab ini, dan insyaallah kita akan masuk ke poin-poinnya dan kita bahas ayatnya di pertemuan yang berikutnya insyaallah ta'ala. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mohon maaf Ustaz, saya ingin bertanya. Silakan, tapi jangan lupa doakan Imam Nawawi hadirin. Doakan ulama-ulama kita, doakan yang kasih ilmu kepada kita. Ilmu itu lebih mewah daripada harta di dunia dan di akhirat. Kalau kita dikasih uang saja, kita akan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kita doain. Padahal mungkin cuma dikasih 1-2 juta. Kalau kita dikasih 1 miliar, kita akan WA-WA terus itu orang, makasih banyak. Nah, bagaimana dengan dikasih ilmu? Dan Allah dan Nabi SAW memerintahkan kita untuk mendoakan. Bahkan Nabi SAW memerintahkan kita untuk membalas. Dan kalau belum mampu membalas, ya didoakan. Jadi kalau kita gak doain juga, ya bagaimana kita menjadi hamba yang bersyukur. Dan ini berkaitan dengan keberkahan ilmu kita dan apakah ilmu kita bermanfaat atau tidak. Dan kaidah mengatakan man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u. Nabi SAW mengatakan kalau ada orang berbuat baik kepada Anda, maka balaslah. Kalau enggak mampu, doakan. Suruh balas hadirin. Karena itu salah satu bentuk bersyukur kepada manusia. La syukurullah ma la syukurun nas, bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Jadi jangan pernah lupakan itu, karena itu ada opsi terakhir. Hanya mendoakan itu opsi terakhir. Kalau kita udah gak mendoakan, terus gimana kita jadi hamba yang bersyukur? Bahkan kita dituntut untuk membalas semaksimal mungkin. Jadi kita harus pikirkan bukan hanya mendoakan, gimana cara saya balas, karena itu perintah. Nah kalau belum bisa, doain deh. Tapi mungkin penanya lupa atau belum tahu. Nah makanya kita perlu mengedukasi. Saya ingin bertanya berkaitan dengan masalah nafkah. Benarkah ucapan seseorang suami terhadap istrinya bahwa nafkahi istri itu terserah suaminya, mau ngasih 20 ribu, mau kasih 10 ribu sehari, gak ada masalah, yang penting istrinya ridho. Kalau gak terima, ya silakan istri melakukan hulu. Padahal realitanya sang suami sendiri hidup dengan biaya sandang pangan yang cukup wah, makan selalu pengennya yang enak-enak dan beli baju juga yang mahal-mahal. Di sisi lain secara halus sang istri disuruh banting tulang ikut mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidup anak-anaknya yang cukup banyak, lebih dari 3 orang anak-anaknya. Sebenarnya dalam syariat Islam itu sandang pangan papan istri dan anak-anak itu menjadi tanggung jawab siapa Ustadz? Kenapa ketika sang istri mampu membantu suami untuk mencari nafkah, justru suami malah menyerahkan segala urusan kebutuhan anak-anaknya kepada istrinya? Karena dia merasa sudah ngasih nafkah, walaupun cuma 20 ribu sehari. 20 ribu sehari. Ditambah lagi dengan kemampuan yang terbatas, sang suami memaksakan diri untuk kawin lagi, sehingga menjadi beban istri bertambah berat karena harus menanggung beban sandang pangan dan pendidikan anak-anak disebabkan suami memberi nafkah ala kadarnya. Padahal katanya laki-laki itu lebih mengedepankan akalnya daripada perasaan. Namun kenapa ketika memberi nafkah tidak mengedepankan akalnya, tapi nafsunya? Sementara kita semua tahu realita hidup zaman sekarang. Uang 20 ribu sehari cuma cukup buat beli beras. Alhamdulillah, bukan berarti istri gak bersyukur Ustaz, tapi realitanya memang gak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok istri dan anak-anak. Mohon pencerahan Ustaz, jazakallahu khairan. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, di sini pentingnya kita belajar hadirin. Baik istri apalagi suami gitu loh. Dan semoga Allah lindungi kita dari hal-hal seperti ini. Nanti kita akan bahas tentang nafkah. Dan kita akan membahas surat At-Talaq ayat 7 biiznillah. Ketika Allah berfirman liyunfiqtu sa'atin min sa'atih. Hendaklah seseorang itu memberikan nafkah sesuai dengan kelapangannya, keluasannya. Jadi kalau mampunya besar ya besar. Lalu Allah berfirman man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah, dan barang siapa yang enggak punya uang, rezekinya itu disempitkan sama Allah, maka memberikan nafkahlah sesuai dengan kemampuannya tersebut. Jadi Allah berfirman kalau Allah kasih rezeki yang lapang, ya kasih istri lapang. Kalau rezekinya sedikit, ya sedikit gitu loh. Bukan apa namanya semuanya 20 ribu itu kayak kaidah di kendaraan umum, jauh dekat. Berapa jauh dekat sekarang tuh? Dulu kan jauh dekat 2 ribu. Lalu naik dari 4 ribu. Bukan begitu. Makanya pentingnya ilmu sebelum nikah itu loh hadirin. Wong kita mau kerja aja sebelum masuk, sebelum apa, kita di misalnya di training dulu segala, dan salah satunya adalah kita harus tahu apa kewajiban dan apa hak kita, itu harus tahu dan harus clear, bukan pakai tafsir kita. Kita masuk ke perusahaan, ya kita ngikutin peraturan perusahaan tersebut, bukan pakai asumsi dan tafsir kita. Kata perusahaan, tidak ada yang boleh terlambat dan harus datang on time, kata perusahaan. Lalu kita datang jam 11, ditegur lah. Kenapa Anda datang jam 11? Kalau bagi saya nih Pak ya, jam 11 itu masih on time. Yang terlambat itu kalau 11.15 gitu. Ya kan ngamuk lah perusahaannya. Bukan pakai tafsir Anda, tapi pakai pandangan kami. On time itu masuk jam 7:30, kata perusahaan. 7:30 lebih 1 menit itu sudah terlambat. Anda itu datang jam 11. Jadi ini penting hadirin. Dan hati-hati melakukan kezoliman di rumah tangga. Karena kezoliman di rumah tangga seringkali itu gak disadari. Atau pura-pura gak sadar. Dan akhirnya berlarut-larut. Dan orang tuh bisa bertahun-tahun ngezolimin. Dan itu kan hisabnya berat di sisi Allah. Dan berpikir ini sudah fine-fine aja. Kayak baik-baik aja, gak ada masalah. Apanya gak ada masalah? Anda gak menafkahi istri Anda. Itu masalah besar. Masalah besar. Tapi kan karena istrinya mungkin istrinya gak rido kali ya, tapi gak bisa buat apa-apa. Dan seringkali nih hadirin, ini tuh bukan masalah angka seringkali. Ada banyak istri itu jangankan dikasih 20 ribu, 10 ribu itu senangnya minta ampun. Cuma dikasih 10 ribu aja. Karena nafkah itu kan simbol perhatian, penjagaan. Lalu pengaturan gitu loh. Terus simbol pengayoman. Itu. Kalau yang kita tangkap penanya tadi, hafizahullah, itu kan bukan arahnya itu kan bukan sebatas dikasih 20 ribu sehari. Tapi arahnya merasa terzolimi. Kok suami bisa makan enak, kita cuma dikasih 20 ribu? Kok bisa beri barang-barang yang mahal, kita cuma dikasih 10 ribu? Terus kawin lagi. Terus beban disuruh istri yang nanggung, itu kan intinya. Bukan tentang angka. Jadi seringkali di lapangan, itu istri itu bukan tentang angka. Ada banyak wanita baik gitu loh, yang terzolimi di luar sana. Gitu. Apalagi kan pada dasarnya wanita-wanita Indonesia tuh baik-baik gitu loh hadirin. Ridho-ridho gitu. Lihat aja ibu-ibu kita. Terus nenek-nenek kita, terus segala macam. Itu kan begitu. Dikasih apanya, ayo. Kita, kultur kita tuh gak begitu gitu loh. Justru sebagian itu karena dipengaruhi pihak lain, tapi kultur wanita Indonesia itu benar-benar apa ya? Kultur wanita Indonesia itu kan setia, loyal. Pada dasarnya fitrahnya ya. Terus nerimo gitu loh, ridho, dikasih apa aja. Ayo. Bahkan salah satu kaidah lapangan itu makan nggak makan yang penting ngumpul kok hadirin, itu bisa, itu orang Indonesia tuh makan nggak makan penting ngumpul lah. Jadi ini yang harus dicamkan oleh banyak suami gitu. Kalau memang nggak punya uang, karena kalau nggak punya udah berusaha gak, cuman itu secara umum tuh wanita Indonesia tuh rindu dan akan inisiatif ngebantu suami tanpa diminta. Jualan inilah, ke pasar lah, gitu kan. Dan apalagi kan yang jualan ini kan itu berangkat jam 2 gitu lah. Cobanya lihat kalau makanya coba misalnya kalau ada waktu misalnya jam 2 gitu, coba jalan-jalan lah ke pasar Minggu gitu kalau orang Jakarta. Ke beberapa pasar-pasar tradisional atau kalau di desa pergi itu kan didominasi oleh siapa tuh yang beli segala macam, atau kalau nggak mendominasi wanita yang beli, dan itu banyak apa nggak banyak itu jam 2 malam dan senang aja gitu loh ngebantu suami gitu. Jadi sekali lagi, seringkali ini bukan tentang itu. Ini tentang seringkali merasa terzolimi, arogansi, gitu-gitu kan. Makanya pentingnya belajar lah hadirin. Dan tanggung jawab kita sebagai laki-laki ini besar. Mungkin istri kita gak bisa buat apa-apa. Tapi kan robnya istri kita gak zolim hadirin. Rob istri kita dan Rob kita itu Sami'ul Basir, maha mendengar, maha melihat. Dan kita bertanggung jawab, bukan kita tuh gak usah mikirin di sidang istri. Sebagian istri tuh dibentak suaminya udah diem aja udah. Kita ini akan disidang oleh Malik Yaumiddin, itu yang jadi masalah. Dan Allah mengatakan liunfik dhu sa'atin min sa'atih, hendaknya orang yang punya kelapangan harta menafkahi istrinya sesuai dengan kelapangannya tersebut, gitu. Itu jelas surat At-Talaq ayat 7. Dan insyaallah kita akan bahas ayat tersebut. Itu dalil kedua. Dalil kedua. Dan insyaallah kita akan bahas. Jadi jelas ini tidak perlu ditinjau ulang kembali, dan hendaknya bagi istri sabar, dan Allah enggak tidur, dan Allah tidak ridho dengan segala kezaliman yang paling dikhawatirkan dengan kasus seperti ini bukan istrinya tapi suaminya. Karena orang zalim kan kata Allah gak akan beruntung hidupnya, gak akan beruntung. Orang zalim itu hidupnya gak akan beruntung. Tapi kalau istri berusaha tetap di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu berusaha bertakwa kepada Allah, dan hati kita jangan bergantung kepada makhluk, lalu coba konsultasikan kepada ahli ilmu yang bisa kita akses untuk lebih mendalami masalah ini, dan ajak suami untuk belajar, untuk ngaji. Tanggung jawabnya berat. Maka semoga Allah memberikan taufiknya, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustaz mau tanya, apakah dibenarkan si istri agak kurang suka jika suami beli sesuatu seorang istri tidak tahu? Terkadang seorang istri merasa terzolimi, apakah ini termasuk penyakit? Terima kasih atas pertanyaannya. Jika ini di luar kotak istri dan hak istri diberikan oleh suami, maka tidak ada syarat istri harus tahu semua yang dibeli oleh suami. Tidak ada syarat. Yang terpenting itu hak istri dipenuhi. Tapi selebih dari itu, pada dasarnya setiap orang bertanggung jawab pada kotak masing-masing. Kalau suami kasih tahu, alhamdulillah. Dan kita berarti dipercaya. Lalu kita jangan hanya diam aja. Kalau rasa kurang tepat atau apa, kasih nasihat dengan cara yang terbaik. Tapi kalau suami tidak kasih tahu, husnudzon kepada suami. Dan alhamdulillah juga. Berarti suami tidak mau membebankan kita. Gitu aja. Dan tetap mempercayai kita. Jadi bukan berarti kalau suami gak kasih tahu berarti ada dusta di antara kita, atau ada game yang sedang dimainkan suami. Enggak lah, terlalu ribet banget mikirnya. Kalau suami gak kasih tahu berarti suami gak mau memberatkan pikiran kita, gak mau nambah PR kita atau pekerjaan dan urusan kita. Gitu. Dan itu hak beliau. Kecuali kalau belinya pakai uang kita, apa itu beda lagi. Tapi kalau itu hak, itu uang suami dan seterusnya. Yang paling penting itu bukan kita tahu apa yang suami beli, bukan. Yang terpenting itu kita dampingi suami untuk selalu bertakwa. Kalau suami bertakwa, semuanya aman, hadirin. Mana orang bertakwa berani belanja berlebih-lebihan atau beli sesuatu yang gak ada gunanya. Wong dia yakin dengan firman Allah, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Allah gak suka sama yang berlebih-lebihan dan melampaui batas. Ia yakin bahwa semua dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Ia yakin apa yang dibeli di depan istri atau di belakang istri enggak ada bedanya di hadapan Allah. Enggak ada bedanya. Enggak ada bedanya. Ini semua tentang maslahat. Dan sangat wajar ketika suami membeli sesuatu di sebagian dikasih tahu istrinya, sebagian enggak. Sangat wajar. Dan bisa jadi dalam beberapa hal harus demikian. Bisa jadi ya. Intinya istri enggak boleh dizolimi. Dan hak istri harus dikasih. Kecuali istri menanggalkan haknya. Dan sudah ada kesepakatan sebelumnya. Jadi dan mental ingin tahu urusan orang itu enggak sehat, hadirin. Dan capek kita. Dan salah satunya adalah urusan suami kita. Enggak harus suami istri tahu. Kalau suami cerita, alhamdulillah. Beliau mau berbagi dengan kita, berbagi cerita atau apa, alhamdulillah. Kalau enggak, alhamdulillah, berarti beliau enggak mau merepotkan kita. Kita fokus aja di kotak kita. Wong kotak kita masih banyak. Ngapain ngurus kotak yang lain? Kulkulun ya'amalu ala syakilati. Allah berfirman, katakanlah hendaknya setiap orang bermain di kotak masing-masing. Beramal sesuai dengan kotaknya. Dan hidup jadi enak loh. Hidup tuh jadi simple. Dan gak paranoid, gak ketakutan, gak. Karena hidupnya dengan iman. Allah tahu bahwa Allah akan jaga kita kalau kita jaga hak Allah. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah hak Allah, niscaya Allah akan jaga kita. Udah gak usah ribet-ribet. Yang penting ingetin, saling kasih nasihat. Pentingnya kita bertakwa sebagai suami dan istri. Tauhidnya dikuatkan. Iman terhadap asma wa sifatnya itu didalamkan. Selebihnya enggak ada akan ada masalah biidznillah taala. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.